Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal muslimun a'azani Allah wa iyyakum, seorang hamba tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dalam menjalani kehidupan dunia dan akhiratnya melainkan dengan dia benar-benar merealisasikan, mewujudkan bentuk cinta yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah keadaan seorang yang beriman, seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang keadaan mereka, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menunaikan, mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala ridai, mereka membenci terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Dengan itu seorang hamba dia akan meraih keberuntungan, dia akan meraih kesuksesan di dalam menjalani kehidupan dunia dan akhiratnya. Ayuhal muslimun, di antara bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai beliau alaihi salatu wassalam, mentaati, mengikuti karena Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, wa inna ar-rasul alaihi salatu wassalam illa ma yuhabbu li ajlillah wa yuta'u li ajlillah wa yutba'u li ajlillah. Dan sesungguhnya Rasul alaihi salatu wassalam hanyalah beliau dicintai, ditaati, diikuti karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Nabi, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul alaihi salatu wasalam, niscaya kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam merupakan sebab yang akan mendatangkan manisnya iman. Seorang hamba akan merasakan manisnya iman dengan dia mencintai Rasul alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma al-hadis. Tiga perkara yang barang siapa ada pada dirinya perkara tersebut, niscaya dia akan mendapatkan manisnya iman. Di antara perkara tersebut adalah dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selainnya. Mencintai Rasul alaihi salatu wassalam merupakan pokok yang agung yang ada dalam agama ini, karena seseorang tidak akan sempurna keimanannya hingga dia mencintai Rasul alaihi salatu wassalam melebihi kecintaannya kepada manusia seluruhnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah sempurna keimanan kalian, yakni kesempurnaan yang wajib, hingga dia mencintaiku lebih dari kecintaannya terhadap anak, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberitakan keadaan orang-orang yang beriman, mereka lebih mengutamakan, lebih mencintai Rasul alaihi salatu wasalam dibandingkan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi alaihi salatu wasalam bagi kaum mukminin lebih utama dibandingkan diri mereka sendiri. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengecam siapa saja yang lebih mengutamakan kecintaannya dibanding kecintaan Rasul, kecintaannya dibanding kecintaannya kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakan wahai Nabi, jikalau bapak-bapak kalian, anak kalian, saudara kalian, istri kalian, karib kerabat kalian, harta yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian khawatir akan mengalami kerugian, rumah yang kalian senang tinggal padanya, itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya serta jihad di jalannya, maka tunggulah akan datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan taufik untuk melakukan kebaikan bagi kaum yang fasik. Ayuhal muslimuna ibadallah, di antara bentuk kecintaan kepada Rasul alaihi salatu wasalam adalah mengikuti beliau alaihi salatu wasalam baik ucapan ataupun perbuatan, berhukum kepada sunnah beliau alaihi salatu wasalam, mengikuti syariat beliau alaihi salatu wasalam yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada dirinya bahwasanya seorang hamba tidak akan mendapatkan keimanan yang sempurna hingga dia berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasalam, hingga dia ridha, tidak mendapati pada dirinya rasa berat menerima keputusan dari Rasul alaihi salatu wasalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sungguh demi Rabbmu wahai Nabi, sesungguhnya mereka tidaklah beriman hingga menjadikanmu sebagai penengah, pemberi keputusan terhadap apa yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak didapati pada diri mereka rasa berat dan menerima dengan sepenuhnya. Ayuhal muslimuna ibadallah. Di antara bentuk kecintaan kepada Rasul alaihi salatu wassalam adalah mengagungkan beliau, memuliakan beliau, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam firman-Nya, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Sesungguhnya kami mengutusmu wahai Nabi sebagai saksi, pemberi peringatan, serta pemberi kabar gembira. Pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan agar kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, memuliakan dan mengagungkannya, dan bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala di pagi dan petangnya. Mengagungkan beliau alaihi salatu wassalam sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala posisikan beliau. Beliau merupakan Rasul, merupakan Nabi. Tidaklah boleh bagi seseorang untuk mengangkat beliau melebihi posisi yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Yang demikian, karena Rasul alaihi salatu wassalam di antara dakwah yang beliau serukan, itu mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga di penghujung kehidupan beliau alaihi salatu wassalam, senantiasa memperingatkan akan hal ini. Kita memuliakan Rasul alaihi salatu wassalam tidak melebihi dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian melampaui batas di dalam memuliakanku sebagaimana Nasara mereka memuliakan, berlebihan dalam memuliakan Isa bin Maryam, maka sesungguhnya aku adalah hamba. Maka katakanlah Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan utusannya. Ayyuhal muslimuna ibadallah, di antara bentuk cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam adalah memperbanyak salawat kepada beliau alaihi salatu wassalam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mendorong kita, memerintahkan kita untuk bersalawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikat, mereka bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bersalawat atas Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh pahala yang didapat sangatlah besar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang berselawat atasku sekali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berselawat atasnya 10 kali. Maka kita bersemangat dalam berselawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam ketika kita mencatat nama beliau alaihi salatu wasallam dalam tulisan-tulisan kita. Maka jangan sampai lupa untuk menuliskan salawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ketika kita mendengar nama beliau alaihi salatu wassalam disebut, maka kita bersalawat atasnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang yang tidak bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam ketika disebutkan nama beliau, Rasul alaihi salatu wassalam menyebut orang tersebut sebagai orang yang bakhil. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan Asy-Syalbani rahimallahu taala dari sahabat Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhil man idza al-bakhilu man dukira indahu man dukirtu indahu fala yusallim alaihi au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bakhil, orang yang pelit adalah apabila namaku disebut di sisinya, dia tidak bersalawat atasku. Ayuhal muslimun ibadallah. Kecintaan kepada Rasul alaihi salatu wasalam akan membawa seorang hamba mendapatkan pahala yang besar, yaitu jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan meraih jannah dengan sebab kecintaannya kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, ada seseorang yang datang kepada Rasul alaihi salatu wasalam bertanya tentang hari kiamat. Orang tersebut menyatakan, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu? Maka Rasul alaihi salatu wasalam menjawab, wa madza a'dadta laha, dan apa yang kau persilapkan untuknya? Orang tersebut menyatakan, la syai'a illa ana uhibbullaha wa rasulah. Tidak ada sesuatu yang kusiapkan kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasul alaihi salatu wasalam menyatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama yang engkau cintai. Ketika mendengar hal tersebut, Anas radhiyallahu ta'ala anhu sangat bergembira. Dia pun menyatakan, wa ana uhibbun nabi alaihi salatu wasalam, wa uhibbu Abu Bakrin, wa uhibbu Umar, wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum, wa ilam a'mal bi misli a'malihim. Dan sesungguhnya aku mencintai Nabi. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, dan aku berharap digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Meskipun digabungkan Allah Subhanahu wa taala bersama mereka dengan sebab kecintaanku pada mereka, meskipun amalanku tidak seperti amalan mereka. Aku lumma tasma'un. Wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu wal ghafurur rahim.